Rumah Kedua Production. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. Kamu segalanya hanya untuk aku. Kamu berkorban hanya untuk diriku. Selai rambutmu gak ada gantinya. Cewek kayak kamu satu di dunia. Hanya cuma kamu yang selalu setia. Hanya cuma kamu gak ada kawenya. Hanya cuma kamu, hanya cuma kamu. What you gonna do with that dessert? Do what, do what, di da, di da, di da. Do what, do da, di da, do da, di da. Do what, do da, di da, do da, di da. Murder that dancer. Kamu bukan dia, kamu itu beda. Aku cinta kamu gak pakai si Adidas. Please, jangan pernah buat tinggalin. Niatan sedikit untuk kamu putusin. Aku sayang jujur dari hati. Aku cinta yakin itu pasti. Jujur gak bohongan ini hati. Tulus banget mungkin sampai mati. Kamu ratuku pangeran kodok. Deket sama kamu gak bikin gondok. Betah terus gak mau jauh-jauh. Pokoknya asik gak bikin jenuh-jenuh. Aku, kamu, kita jadi satu. Rajut, kasih lewati semua waktu. Tak mendengar bisikan apapun. Buat para prehao pun teriak ampun. Dua klinik kita menyatu pertanda janji. Dirimu satu takkan aku dustai. Nari-nari gapai mimpi bahagia sampai mati. And this is my heart only for you baby. Mungkin ini hanya sebuah lagu untukmu. Alunan nada yang tertuju hanya untukmu. Me and you, and say words I love you. What you gonna do with that dessert? Do what, do what, di da, di da, di da. Do what, do da, di da, do da, di da. Do what, do da, di da, do da, di da. Do that, do what, di da. Do what, do da, di da, di da, di da. Do what, do da, di da, di da, di da. Do what, do da, di da, di da, di da. Murder that dance floor, dance floor. Jadian malang masuk malang. Lihat lu kasihan. Kenapa? Emang lu sedih banget. Dicinta iya masih anget-anget. Adi nona manis tinggalkan sedih dan tangis. Tebel kayak kumis cinta gue enggak miris. Namanya si Novi yang selalu di hati. Panjangnya si Yanti yang dinanti-nanti. They can imitate you but they can duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna chase you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert?